بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna Allah, sesungguhnya Allah, yuhyil arda, menghidupkan bumi, ba'da, setelah mautiha, kematiannya. Yani menyuburkan bumi yang tadinya gersang dengan air hujan. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan, lakumul ayati, lakum, kepada kalian, al-ayati, ayat-ayat, yani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum, agar ta'qilun, kalian menjadi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat ini kepada hamba-hambanya agar mengilmui, mengetahui, dan ilmu itu menjadi dasar untuk beriman, menjadi dasar untuk beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT agar diilmui, agar diketahui, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Kematian bumi yang dimaksud adalah tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Hewan-hewan pun sulit hidup di tanah tandus seperti itu karena tidak ada sumber air untuk minum, tidak ada tumbuhan untuk dimakan. Manusia juga sulit hidup di tempat seperti itu. Tidak ada air yang merupakan sumber kehidupan, tidak ada makanan, ya, yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menghidupkan bumi yang tadinya gersang, yang tadinya tandus, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan air hujan, menurunkan air hujan dari awan, ya, yang turun di bumi yang tandus itu, yang gersang itu, kemudian banyak air menjadi subur, ya, sumber air banyak, jadi hidup, jadi subur, tumbuhan pun, ya, jadi subur, hewan-hewan pun jadi berkembang biak, manusia pun sejahtera. Itu satu. Yang kedua yang juga diperhatikan di sini, Allah hendak menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi yang tadinya mati. Allah turunkan air hujan sebagai sumber kehidupan. Dengan itu tanam menjadi subur, kemudian keluar tumbuhan. Ya, dari dalam bumi tumbuh. Sehingga menjadi hidup. Allah yang Maha Kuasa menghidupkan bumi yang mati seperti itu. Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati terkubur di dalam bumi. Ya. Wa kadzalika tukhrajun. Demikian pula kalian ya dikeluarkan dari muka bumi, dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala pada proses ya dari kebangkitan itu, Allah membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang lebat. Ya, kemudian Allah menciptakan kembali, menyusun kembali jasad-jasad manusia yang telah hancur dalam tanah, kecuali ajbud dhanab, kecuali tulang ekor. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa jasad ya orang mati itu akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor, tulang ekornya ajbud dhanab, tulang ekornya tetap utuh. Dari situlah tulang ekor itu Allah menyusun kembali tulang belulangnya ya, kemudian diberi ya daging, otot-otot, dan seterusnya tercipta kembali ya, dan ruh-ruh keterbangan masuk ke dalam jasad-jasad itu. Dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, hidup kembali dan mereka keluar dari bumi, keluar dari bumi, dari kuburan. Nah. Seperti halnya bumi yang mati, Allah turunkan hujan, kemudian keluar tumbuhan. Ya, qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nyatakan di sini bahwa Allah menghidupkan bumi setelah mati, itu termasuk di antara ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Kuasa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebagaimana Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi yang tadinya mati. Sebagaimana Allah Maha Kuasa menghidupkan, menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah matikan. Ya, Allah Maha Kuasa menghidupkannya kembali. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Dalam surat Ar-Rum Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa. Dialah Allah SWT yang mengawali penciptaan, yang menciptakan, satu-satunya pencipta menciptakan ya makhluk dari tidak ada menjadi ada, penciptaan awal dari tidak ada menjadi ada. Thumma yu'idu, kemudian Allah kembalikan setelah tercipta dengan proses ya sampai mati, kemudian terkubur, Allah hidupkan kembali, Allah kembalikan. Hidup kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat. Ya, di hari kiamat. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah atas Allah, bagi Allah menciptakan kembali yang sudah pernah tercipta kemudian mati dihidupkan kembali, itu lebih mudah daripada mengawali penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ya, jika diukur secara logika, ya, mengulangi penciptaan sesuatu yang sudah tercipta sebelumnya itu lebih mudah daripada mengawali penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah, sama-sama mudah. Semuanya sama-sama mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut nalar kita secara logika, kita memahami bahwa ya tentunya Allah Maha Kuasa melakukan itu, karena itu secara logika ya lebih mudah, karena itu hanya mengulangi, mencipta kembali yang sudah ada. Yang jelas bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya sama mudahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Urusan Allah taala sangat mudah, Maha Kuasa. Jika hendak menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun, hanya berbicara, mengatakan kun, terciptalah, terjadilah, maka tercipta, terjadi seperti yang diinginkan. Setelah Allah mengatakan kun, langsung setelah itu fayakun, tercipta apa yang Allah kehendaki. Nah, ini termasuk kategori ayat-ayat kauniyah. Karena ayat-ayat Allah Ta'ala terbagi dua. Ada ayat kauniyah, khalqiyah, qadariyah. Ada ayat syar'iyah, diniyah. Ayat-ayat kauniyah, kaun, yani khalq, khalqiyah, khalq, makhluk, yang ditakdirkan oleh Allah SWT tercipta dalam kehidupan. Itu semua terjadi, tercipta dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Jadi itu menunjukkan, itu ayat tanda kekuasaan Allah SWT menciptakan itu. Agar kita mengenal Allah, pencipta alam semesta ini, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Ayat yang kedua adalah ayat syar'iyah diniyah, yaitu ayat-ayat yang berisi syariat agama, yaitu firman-firman Allah, seperti ayat yang sedang kita baca sekarang, ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu pula ayat-ayat pada kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil dan kitab-kitab suci yang lainnya, itu semua adalah ayat-ayat syar'iyah diniyah yang berisi syariat Allah. Dan itu bukan makhluk, tetapi ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah yang merupakan sifat Allah SWT. Nah, di antara sifat Allah Taala adalah maha berbicara. Ya, apa saja yang hendak diucapkannya, maha berbicara sesuai kehendaknya. Di antara ucapan-ucapan Allah adalah ayat-ayat syariah tersebut yang ada pada kitab-kitab suci. Naam. Dan dua ayat itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid adalah metode untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Ta'ala. Metode mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengamati, memperhatikan ayat-ayatnya. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Qad bayyanna lakumul ayati. Tujuannya, la'allakum ta'qilun. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, la'alla di sini bukan bermakna roja, harapan. Jadi jangan diartikan moga-moga. Jadi tidak diartikan moga-moga. Karena bukan roja, harapan. Tetapi ta'lil, penjelasan. Illat, faktor, tujuan. Kenapa Allah menjelaskan ayat-ayat itu? Tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Gunakan akal untuk menalar, untuk memahami apa di balik ayat-ayat itu. Perhatikan ayat-ayat itu. Ayat-ayat kauniyah itu sangat banyak. Sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Kata Allah Ta'ala, sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Apa kelanjutannya? Hatta yatabayyana lakum annahu al-haq. Sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum, niscaya kami akan menunjukkan kepada kalian ayat-ayat kami di ufuk-ufuk seluruh penjuru alam semesta ini. Ufuk timur, ufuk barat, ufuk utara, selatan. Nah, seluruhnya. Perhatikan itu. Semua itu yang ada alam semesta yang ada di sekitar kita. Di seluruh penjuru alam semesta ini. Di ufuk-ufuk. Itu semua adalah ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Siapa yang kuasa menciptakan itu semua, menata, mengatur itu semua? Tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian. Jika kita sempatkan merenungkan penciptaan diri kita, manusia. Manusia. Ya, dari kepala sampai ke kaki. Dibentuk oleh Allah SWT sedemikian rupa. Kepala di atas, kaki di bawah. Ya, di kepala. Ada wajah, ada mata, ada telinga, dan seterusnya. Ya, ada dua tangan, ada dua kaki, dan seterusnya. Kemudian tubuh ini penuh dengan saraf-saraf. Nah. Ya, penuh dengan, di dalam ada organ-organ, ada qalb, kalbu, jantung, yang merupakan pengendali, merupakan tempatnya akal, niat-niat, semua pengendalinya di situ. Ya, ada pembuluh-pembuluh darah. Dengan itu manusia hidup. Ada sedikit gangguan, ya, sakit. Ada gangguan di saraf, ada pembuluh darahnya, atau di organ itu sakit. Bayangkan itu. Ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mata ini, dengan mata yang Allah ciptakan bisa melihat. Bayangkan. Kita bisa melihat dengan mata ini. melihat. Ada yang bisa menciptakan itu? Menciptakan mata yang bisa melihat? Ada selain Allah Ta'ala? Jadi diperhatikan itu. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, menunjukkan tanda kekuasaan Allah SWT agar kalian menjadi orang yang berakal. Dengan akal kalian menalar, memahami itu, pikirkan itu. Hatta yatabayyana lakum annahu al-haq. Agar hingga menjadi jelas bagi kalian bahwa Al-Quran itu adalah benar. Apa yang dikabarkan dalam Al-Quran semuanya benar. Nah, kata As-Sa'di rahimahullah di akhir penafsiran ayat ini, penjelasan tafsir ayat ini, wahadil ayatu tadullu ala annahu la aqla liman lam yahtadi bi ayatillahi wa lam yanqad li syara'illah. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada akal bagi orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat-ayat itu adalah tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar mengenal Allah Ta'ala Tuhan penciptanya, agar beriman kepadanya, agar taat kepadanya, agar mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Ya. Tidak memahami ayat Allah, walam yang qad syara'idah, dan tidak tunduk patuh mengikuti syariat-syariat Allah SWT. Berarti orangnya tidak berakal. Nah, akal Allah berikan kepada manusia sebagai bekal untuk berpikir dengan jernih, dengan jelas, dengan benar. Jika tidak memahami ayat-ayat itu, ya, berarti sama saja tidak punya akal. Apa bedanya dengan binatang? Binatang lebih baik karena memang tidak ada akalnya. Ini diberi akal tapi tidak digunakan. Binatang selesai urusannya. Ya. Setelah dikisos satu dengan yang lainnya nanti di akhir, selesai sampai di situ, dipunahkan oleh Allah Ta'ala dan jadi debu, selesai. Adapun manusia tidak berakhir sampai di situ, ya, tetapi ada balasan. Jika akalnya tidak digunakan dengan benar, kemudian tidak memahami ayat-ayat itu dan tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti syariat Allah SWT, celaka, masuk dalam neraka, penghuni neraka. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat-ayat berikutnya tentang orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ada beberapa golongan yang disebutkan, mereka yang mengerti, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, berakal dan beriman kepada Allah SWT, mendapat hidayah, taufik dari Allah SWT. Yang pertama yang disebutkan adalah orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amal saleh, dan dengan itu menjadi orang-orang yang saleh. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya laki-laki yang banyak bersedekah dan banyak berinfak di jalan Allah, begitu pula wanita. Al-musaddiqin, ini kaum lelaki. Al-musaddiqat, kaum wanita. Sesungguhnya kaum lelaki dan kaum wanita yang banyak bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Al-musaddiqin wal-musaddiqat itu asalnya al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Ada ya proses bahasa di situ, kemudian terjadi perubahan, kemudian menjadi shadnya di tasdid. Nah, al-mutasaddiqin al-mutasaddiqin menjadi al-musaddiqin wal-musaddiqat. Maknanya apa yang disampaikan tadi, wa qardullaha qardan hasana, dan mereka meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ini telah kita lewati pada ayat sebelumnya. Ya. Kalimat ini. Ayat semisal ini. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Pinjaman yang baik yang dimaksud di sini adalah infak-infak itu, sedekah-sedekah itu di jalan Allah SWT. Dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dan menjamin akan membalasnya dan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Ya. Sebagaimana telah kita lewati penjelasannya. Al-hasanatu bi asyri amsalih ila sab'ati dhi'fin ila da'afin katsira. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat pahalanya. Bisa lipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu tergantung kebijakan Allah taala. Pinjaman dibalas lebih banyak oleh Allah bukan riba. Bukan riba. Pada muamalah kita manusia, suatu pinjaman satu dibayar dua, asalkan tidak bersyarat juga bukan riba. Asal tidak bersyarat, dia bukan riba. Ya, saya minjam uang 1 juta kepada fulan, perjanjiannya dibayar 1 juta. Tidak ada persyaratan bahwa harus dibayar lebih dari 1 juta. Nah, jika ada persyaratan dibayar lebih dari 1 juta, lebihnya itu riba, meskipun dibahasakan dengan bunga. Dibuat indah gitu, bunga, wah ini bunga, kembang ini. Nah, penamaan itu meskipun dipoles, tidak akan bisa merubah hakikatnya bahwa itu riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman utang ya, yang menyeret, memetik keuntungan, manfaat, maka itu riba. Ya, jadi jika dipersyaratkan, itu sudah memetik keuntungan, riba itu. Jika dipersyaratkan harus dibayar lebih. Jika menunggak, lebih bayarannya riba. Nah, meskipun tidak menunggak, jika dibayar tepat waktu tetap harus lebih bunganya, ya riba. Adapun jika tidak dipersyaratkan, ya ini tetap satu bayar satu, dua bayar dua, menunggak juga tidak, tetap bayarannya sama. Tidak ada manfaat keuntungan yang dipetik, karena pinjaman itu sebenarnya asasnya adalah tolong menolong. Dan itu ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain, menolong dia berhajat sehingga berutang. Ya. Jangan kemudian dimanfaatkan untuk memetik keuntungan, jadi riba. Tetapi ya, apabila sudah berjalan sesuai syariat, hutang pinjaman itu memenuhi syarat-syarat bolehnya, yaitu tidak ada persyaratan harus dibayar lebih, jadi tetap bayar sama nilainya. Tetapi ketika orang yang berutang ini membayar, dia merasa berterima kasih karena orang itu telah menolong dia berbuat baik. Ya, kebetulan Allah takdirkan dia punya kelebihan harta, dia kembalikan, dia lebihkan sebagai tanda terima kasihnya, maka itu tidak masalah. Nah, mungkin di samping dia bayar utangnya, dia bawa oleh-oleh apa gitu kan. Nah, ada oleh-oleh ya, sebagai tanda terima kasih, tidak masalah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, menjadi masalah jika dipersyaratkan di perjanjian ketika berutang harus dibayar lebih. Nah, itu dia yang riba. Itu pada muamalah manusia. Dan ini ya, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dibalas lebih oleh Allah SWT. Dan di sini ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebagaimana ayat yang sebelumnya, qardhon hasana, pinjaman yang baik, ya aqradullaha qardhon hasana, ya, ini menunjukkan itu adalah amalan soleh yang memenuhi syarat, yaitu ikhlas. Jadi ketika bersedekah, ketika berinfak, dia ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya berharap masuk surga, hanya berharap wajah Allah, melihat wajah Allah dalam surga. Ikhlas. Bukan karena ingin dipuji sebagai dermawan, ya, banyak berinfak, bersedekah. Bukan riya sum'ah, karena itu menggugurkan amalan tersebut. Sia-sia. Ya. Dan yang kedua, sesuai dengan ajaran syariat dalam bersedekah, dalam berinfak, sesuai dengan ajaran syariat. Jika tidak ada ya tuntunannya dalam syariat, kemudian dikerjakan di luar tuntunan, maka ya itu sia-sia, menjadi bid'ah. Nah, ya, Allah mengabarkan yudha'afu lahum. Ini khabarnya, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan buat mereka balasannya. Sudah dijelaskan tadi lipat gandanya, satu lipat gandakan sampai 10 pahala, sampai 700 kali lipat, dan lebih dari itu tergantung kebijakan Allah Ta'ala. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka ajrun karim, pahala yang mulia, pahala yang besar, yang mulia. Ya, pahala yang mulia, kemuliaan dalam jannah. Dan sudah dijelaskan ya pada ayat sebelumnya semisal dengan ini. Kemudian ayat berikutnya yang Allah SWT sebutkan adalah golongan as-siddiqun, walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. Ya. Dan ini golongan di bawahnya para nabi dan rasul, seperti Abu Bakar as-siddiq dan yang semisal dengannya. Kemudian golongan berikutnya, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Golongan asyuhada. Ya, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Naam. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Yeah. Apa yang dimaksud dengan beriman? Apa definisi al-iman? Harus ya dikuasai, diketahui dengan baik apa makna iman menurut Ahlus Sunnah Jamaah. Karena dalam memaknai iman, menafsirkan iman itu terjadi kegoncangan yang hebat di kalangan umat ini, muncul berbagai macam firqah-firqah yang sesat dalam masalah iman. Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan kalbu, dengan hati, meyakini ya kebenaran itu dengan hati, tanpa ada keraguan, bila syak wala raib, tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun, yakin. Wal iqraru bil lisan, kemudian dan mengikrarkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan. Ya, keimanan, kebenaran itu. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh, mulai dari anggota tubuh batin yaitu hati, ya, beramal dengan hati, cinta Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya. Amal-amal batin, ikhlas, ya, amalan hati. Lisan, amalan lisan, baca Quran, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, ya, dan seterusnya. Dan anggota tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya, ya, tubuhnya, tangannya, kakinya, tayyib. Itulah iman. Jadi orang munafik yang sudah kita lewati tentang mereka. Mereka dusta kan? Mengikrarkan dengan lisan tapi beda dengan batinnya. Batinnya mendustakan dan membenci kebenaran itu. Dengki kepada kebenaran itu. Tapi pura-pura mengikrarkan dengan lisan. Jadi bukan orang beriman. Dan meskipun juga beramal, sholat, sambil malas-malasan ya, bersedekah dalam keadaan berat dan tidak suka sebenarnya, tapi dipaksa-paksa supaya tampil seperti orang beriman. Nah, jadi ini nah, jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, ya, terpenuhi makna iman yang dijelaskan tadi. Maka mereka lah, ya, orang-orang yang ulaika, mereka lah hum, orang-orang yang termasuk golongan as-siddiqun, para siddiq. Ini golongan kedua setelah golongannya para nabi dan rasul. Golongan teratas kan para nabi dan rasul. Golongan berikutnya adalah para siddiq. Dan as-siddiqul akbar, siddiq yang tertinggi, yang teratas adalah Abu Bakar as-siddiq. Dan yang semisal dengan Abu Bakar, yang masuk dalam golongan para siddiq. Kata As-Sa'di rahimahullah, ai alladzina martabatuhum fawqa martabati umumil mu'minin wa duna martabatil anbiya, yaitu orang-orang yang martabat derajat mereka di atas derajat keumuman kaum mukminin dan di bawah martabat derajat ya para nabi. Derajat berikutnya adalah asy-syuhada. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Orang-orang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah, yaitu yang berjihad dengan niat li'i'la'i kalimatillah. Berjihad, berperang di medan jihad dengan niat untuk kejayaan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, la ghair. Bukan karena orangnya suka perang, karena dia pemberani. Tabiatnya memang suka perang, memang nyari peperangan, karena suka dia, hobinya. Nah, ya, ingin melampiaskan hobinya, melampiaskan kehebatannya, kejantanannya, karena dia pemberani. Ya. Bukan juga karena hania, karena fanatik golongannya dibela, ataukah ya, karena fanatik kaumnya atau wilayahnya dia bela. Ya. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah pada sebagian keterangannya menjelas mengingatkan tentara itu jika berperang hendaknya dia ingat meniatkan bahwa dia membela negaranya, ya, agar negaranya tetap terjaga sebagai negara Islam, tidak direbut oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Nah, jadi bela negara, mempertahankan kedaulatan negara agar Islam di negara itu tetap berjaya, agar Islam di negara itu tetap hilang, tetap dikaitkan dengan itu sehingga menjadi ikhlas niatnya. Ya. Yang berperang bukan membela Islam, bukan membela kalimat la ilaha illallah, tidak ikhlas, maka dia mati konyol. Ya. Ya mungkin di dunia dapat penghargaan, jadi pahlawan, ya. Tapi di akhirat sia-sia. Karena yang berharga dan bernilai adalah yang dapat gelar syahadah, yaitu mati syahid. Ya, kematiannya itu sebagai saksi, syahid, saksi, ya, kebenaran imannya. Dia rela mengorbankan jiwa raganya sampai mati demi Islam, demi agama Allah, demi kalimat la ilaha illallah. Maka mereka la inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, lahum, buat mereka, ajruhum, pahala mereka, wa nuruhum, dan cahaya mereka. Cahaya mereka besar. Cahaya mereka dapatkan saat pembagian cahaya sebagaimana yang kita lewati. Ya. Cahaya yang menuntun. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, menuntun mereka di dalam kegelapan menuju sirat, melewati sirat masuk jannah. Cahayanya besar. Nah, ini urutan yang ketiga. Ini yang disebutkan Allah Ta'ala pada firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasula," barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, "fa ulaika," mereka lah orang-orang yang ma'alladzina, akan bersama dengan orang-orang dari kalangan ma'alladzina an'amallahu alaihim, dari kalangan orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT atas mereka. Minalladzina an'amallahu alaihim minal nabiyyina wa wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ urutan pertama, wasiddiqin urutan kedua, syuhada urutan ketiga, wassolihin urutan ketiga. Solihin orang-orang yang bersedekah, ya berinfak jalan Allah, tapi tidak sampai pada tingkatan syuhada siddiqin, mereka termasuk orang yang soleh. Tiga golongan ini masuk di ayat itu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Belum selesai ayatnya, tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.